رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. قال المؤلف المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالصلح. Permasalahan yang ketiga yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan suluh. Awalan yang pertama, yasihu suluhu anil haqqil majhuli wa huwa ma ta'adzara ilmuhu min dainin aw ainin kan yakuna baina syakhsaini mu'amalah wa hisab madha 'alayhi zamanun wa la 'ilma li wahidin minhumā bimā 'alayhi li ṣāḥibihī. Boleh atau sah melakukan suluh, kesepakatan damai, anil haqqil majhul, atas suatu hak yang majhul, yang tidak diketahui, lupa atau terluput dari seseorang haknya secara pasti, tetapi diketahui bahwa pernah ada, adapun berapa jumlahnya lupa, adapun apa barangnya, bendanya juga lupa. Yang seperti ini boleh. Wahuwa, yang dimaksud dengan al-haqqul majhul itu adalah ma ta'adzara ilmuhu min dainin aw ainin. Yang ta'adzara, tidak memungkinkan untuk ilmuhu mengetahuinya. Benda tersebut atau sesuatu yang menjadi tanggungan tersebut tidak memungkinkan untuk mengingatnya, mengetahuinya. Min dainin aw ainin, apakah berupa hutang atau berupa barang. Sepertinya dulu saya pernah, contoh ini, sepertinya dulu saya pernah meminjamkan kepada si fulan itu suatu barang, tapi apa ya? Apa cetok, apa cangkul, atau gadget, atau apalah. Yang jelas pernah, tapi lupa. Ditanyakan kepada si fulan, dulu anak pernah meminjamkan ke antum barang apa ya? Si fulan juga lupa, karena lamanya waktu yang berlalu. Iya, apa dulu ya? Saling mengingat di antara mereka, tidak teringat. Namun, diyakini pernah meminjamkan, atau yang satunya lagi pernah mengambil dari saudaranya, juga nilai barang tersebut kira-kira bisa di atau bisa diperkirakan seputar alat pertukangan. Kalau bukan ini, ya itu. Sehingga terjadi suluh di antara mereka. Ya sudah, antum kembalikan ini saja. Misal antum kembalikan cetok saja, kata yang meminjam, ya sudah, labas. Ternyata yang dipinjam geget, lebih kurang dari itu. Nah, yang seperti ini boleh melakukan suluh atas sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Kan yakuna baina syakhsaini muamala wa hisab. Kan yakuna baina syakhsaini muamalatun wa hisabun madha 'alaihi zaman. Seperti ada antara dua orang terjadi muamalah, pinjam meminjam, atau terjadi transaksi akad pinjam meminjam, bai' ariyah ataupun wadi'ah, wa hisab atau perhitungan, hitung-hitungan dititipkan, entah karena kerjasama, ini hasilnya punyamu, sudah hitung-hitungan, titip dululah, simpan dulu sama antum, mana masih safar. Misal seperti ini, madha 'alaihi zaman, berlalu waktu yang sangat lama, wa la 'ilma li wahidin minhuma bima 'alaihi li sahibihi, dan tidak ada ilmu pengetahuan pada salah satu dari mereka berdua tentang hak saudaranya. Apa dulu barangnya? Kalaupun seandainya nilai uang, berapa dulu jumlahnya? Afwan, dulu barang yang antum titipkan atau uang bagi hasil yang antum titipkan karena dulu berapa nilainya? Ana lupa. Si fulan yang menitipkan juga menyatakan, ana juga lupa dulu. Dari hasil panen cabai kita misal. Kira-kira dulu berapa juta ya? Hitung-hitung-hitung, gak ketemu secara pasti. Sudah lebih kurang antara 5 sampai 10 juta. Ambil tengah-tengahnya 7 juta setengah. Suluh di antara mereka. Boleh yang seperti ini. Qala dzanian yang kedua, yasihu sulhu an kulli ma yajuzu akhdhul 'iwadhi anhu. Kasulhi 'anil qisasi biddiyatil muhaddadati syar'an au aqal au aktsar. Boleh juga melakukan suluh an kulli dari semua hal, segala sesuatu, ma yajuzu yang diperbolehkan akhdhul 'iwadhi anhu, mengambil upahnya, mengambil gantinya dari hal-hal yang terjadi. Kal sulhi anil qisasi, seperti suluh dari qisas. Misal si fulan melakukan sesuatu hingga tangan saudaranya terpotong. Lakukan qisas, datang ke pengadilan mahkamah. Ini qisas. Dia menuntut gantinya. Sudah diyat saja, kami ingin diyat, ahli warisnya atau keluarganya ingin diyat. Atau si fulan membunuh, si fulan A membunuh si fulan B. Harus ditegakkan qisas padanya. Ahli waris mengatakan, sudah kami menginginkan diyat saja. Jangan dikisas, jangan dibunuh pula. Biarkan dia, beri dia kesempatan hidup, biar dia beramal dengan amal saleh, biar dia menyesali perbuatannya. Sebagai gantinya qisas, sebagai gantinya diyat. Suluh dalam hal yang seperti ini boleh. Hal-hal yang terjadi padanya boleh mengambil iwab, mengambil ganti rugi seperti qisas tadi yang dicontohkan. Enggak usah dibunuh, tapi kami menuntut diyat. Yang seperti ini boleh, bidiyatil muhaddadati syar'an, dengan diyat yang ditetapkan secara syar'i. 100 ekor unta yang 50 darinya dalam kondisi bunting. Ini diat penuh satu nyawa muslim. Sudah kami menginginkan diat. Pelaku pembunuhan menyatakan, kalau seandainya semua harta yang saya miliki saya jual, habis tinggal pakaian di badan, enggak mampu saya mengumpulkan 100 ekor unta, 50 darinya dalam kondisi bunting, enggak mampu. Berapa adanya? Paling bisa 50 ekor. Ya sudah. Ahli waris tanazul, memaafkan yang 50 dan mengambil yang 50. Yang seperti ini juga boleh. Au aqal au aktsar, lebih sedikit atau lebih banyak. Mereka menuntut dari yang semestinya, bisanya 50, yang lain lagi menuntut enggak. Jangan 50, mintanya 75 ekor. Yang seperti ini terjadi suluh, diperbolehkan. Salisan, la yasihu sulhu an kulli ma la yajuzu akhdhul 'iwadhi anhu. Kal sulhi 'anil hududi li'annaha syuri'at liz-zajri. Tidak diperbolehkan melakukan suluh dari sesuatu yang tidak boleh mengambil ganti ruginya, mengambil ganti atau upahnya. Kalau yang kedua tadi boleh, seperti qisas. Yang ketiga ini tidak diperbolehkan sama sekali. Apa contohnya? Kal sulhi anil hudud, seperti suluh karena had, hukuman had, yang enggak boleh untuk diambil iwab, ganti rugi darinya. Misal seorang ketahuan atau tertangkap berzina, dia sudah menikah, kemudian harus ditegakkan hukuman rajam padanya. Sudah saya tebus saja hukuman ini. Saya ganti dengan 50 ekor unta. Enggak bisa. Atau dia ketahuan mencuri, harus potong tangan. Sudah saya tebus saja hukuman had ini. Suluh, sudah saya tebus, berapa yang mau ditebus? 100 ekor, 200 ekor unta, 500 ekor unta, yang penting tangan saya jangan dipotong. Juga enggak boleh. Enggak bisa. Atau dia mabuk-mabukan yang diterapkan hukuman had padanya. Dicambuk Sudah saya menembus daripada saya dicambuk 80 kali atau 100 kali cambukan, saya menebus ini 100 ekor unta. Yang seperti ini sama sekali tidak diperbolehkan karena la yajuzu akhdzul 'iwadhi anhu. Tidak diperbolehkan sama sekali mengambil ganti ruginya. Dengan demikian selesai kita dari permasalahan al-ghasab, demikian pula permasalahan as-suluh. Selesai kita dari permasalahan as-suluh. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-ariyah. Kita lewat karena musabaqah pada waktu yang lalu sudah kita bahas. قال المؤلف الباب الثامن عشر العارية وفيه مسائل. Bab yang ke-18 yang membahas tentang al-ariyah, meminjam barang. Pinjam, meminjam dalam bentuk barang. Wa fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-masalatul ula ma'naha wa adillatu mashru'iyyatiha. Permasalahan yang pertama yang menyebutkan tentang makna dari al-ariyah dan dalil disyariatkannya ariyah. Awalan ma'naha, makna dari ariyah, definisi ataupun pengertiannya. Al-i'aratu ibahatul intifa'i bisyai'i ma'a baqa'i 'ainihi. Wal-ariyatu hiyal 'ainul ma'khudatu lil-intifa'i. Al-i'arah, i'arah itu adalah ibahatul intifa' bisyai', bolehnya ibahah, bolehnya al-intifa' memanfaatkan bisyai' sesuatu. Bolehnya memanfaatkan sesuatu ma'a baqa'i 'ainihi, bersamaan dengan tetap utuhnya sesuatu yang dimanfaatkan tadi. Ini yang disebut dengan al-i'arah. Adapun al-'ariyah hiyal 'ainul ma'khudhatu lil-intifa'. Al-ain, benda, barang. Al-ma'khudah, yang diambil. Lil-intifa', untuk dimanfaatkan. Kalau bendanya disebut dengan al-ariyah. Kalau perbuatan meminjamnya disebut dengan al-i'arah. Tetapi kebanyakan orang sudah membahas al-ariyah, penyebutan barangnya, dan sudah masuk di situ definisi dari pengertian ariyah itu sendiri. Sehingga al-ariyah adalah bolehnya memanfaatkan suatu benda yang dipinjam bersamaan dengan tetap utuhnya benda tersebut untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Kan yasta'ira insanun min akhar sayyaratahu liyusafira biha thumma yu'iduha ilaihi. Seperti misal seseorang meminjam dari orang lain sebuah mobil yang akan digunakan untuk safar, kemudian setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Ini yang disebut dengan ariyah. Dan sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu, al-wadi'ah. Sama-sama pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak kedua. Namun, kemanfaatannya dan kebutuhan serta hakikatnya berbeda. Kalau wadi'ah pada pertemuan yang lalu, yang sudah kita sampaikan, barang titipan dipindah tangankan dari pemilik kepada penjaga atau yang dititipi demi kemaslahatan pemiliknya, kemanfaatan dari pemilik tersebut. Dia ingin safar, rumahnya kosong, khawatir terjadi sesuatu, ini motor saya titipkan di rumah antum, boleh ataukah tidak dipakai? Nggak boleh selagi tidak ada izin. Ana mau safar, ini uang ana titipkan ke rumah antum atau ana titipkan ke antum. Ana mau safar lama, mungkin 4-5 bulan. Dan ana enggak butuh bawa uang banyak-banyak. Dan ana juga tidak memiliki tabungan rekening. Tolong ana nitip uang ini. Boleh ataukah tidak dipakai? Tidak diperbolehkan kecuali ada izin. Kecuali ada izin. Oh, ana cuma juga punya banyak uang di rumah. Gimana kalau seandainya terpakai? Labas, boleh. Nah, itu berpindah menjadi ariyah. Dari Al-Wadi'ah berpindah menjadi Ariyah apabila telah mendapatkan izin untuk dipakai, dimanfaatkan. Adapun selagi barang itu tetap utuh, tidak dimanfaatkan, namanya Wadi'ah. Dan kalau ternyata dipinjam, dipakai, dimanfaatkan oleh yang meminjam, itu disebut dengan Ariyah. Dan harus dikembalikan bendanya. Enggak boleh penggantinya. Motor antum kemarin anak pakai, terus anak jual ini gantinya uangnya sekian. Enggak boleh. Qala thaniyan adillatu masyru'iyyatiha wa hiya masyru'atun mustahabbatun. Hal ini disyariatkan dan dicintai. Li'umumi qawlihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalilnya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu, dan saling tolong-menolonglah kalian di antara sesama kalian wahai kaum muslimin, 'alal birri, di atas kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Ketika seseorang membantu saudaranya yang butuh, maka itu merupakan ta'awun, bentuk membantu dia dalam perkara kebaikan. Allahu a'lam bissawab. Adapun dalil berikutnya insyaallah beserta penjelasan berikutnya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.